Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin wal akhwat, para jamaah Masjid Shadiqul Amin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur padanya atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah. Kita bisa berkumpul kembali pada sore hari ini di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama. Semoga amalan kita pada sore hari ini dan amalan-amalan soleh lainnya diterima di sisi Allah SWT, memperberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu membaca kitab Fiqhul Muyassar barakallahu fikum 6. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki kitab Shalah, kitab yang membahas tentang sholat 6. Dan juga telah kita bahas babul awal, bab yang pertama, yaitu tentang ta'rifu sholat. Nah, fi ta'rifi sholati wa fadliha wa wujubi sholawatil khams. Nah, tentang pengertian sholat, keutamaannya, dan tentang wajib sholat 5 waktu. Kemudian al-babu tsani, bab yang kedua, yang masih dalam pembahasan kita, belum selesai, yaitu tentang al-adhan wal-iqamah. Nah, adhan dan qomat barakallahu fikum. Dan telah disebutkan, dijelaskan tentang beberapa perkara. Nah, seperti pengertian adzan dan qomat, kemudian syurutu sihatihima, syarat sahnya adzan dan qomat. Sudah belum itu? Belum. Hukumnya sudah, hukmuhuma, hukum adzan dan qomat. Sudah ya? Keutamaan sholat, belum sampai membahas al-babu tsani, adzan dan qomat, belum. Sudah awal-awal, sudah masih awal-awal, belum selesai ya. Sampai apa yang antum ingat? Sekarang al-masalatu rabi'atu ya, fil adzan, fi sifatil adzan wal iqamah. Atau masalah yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsatu, membahas tentang fi sifatil mustahabba fil muadzin, sifat-sifat mustahab yang harus ada pada muadzin. Itu belum ya? Nah, iya, barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, iya, apa Pak Erwin? Pak Tarwin? Ada catatannya? Iya Bapak Adhan dan Komar. Cuman mas, anunya batas akhir pembahasannya itu. Keterlaluan anak lupa. Iya betul. Yang masalah kedua sudah, karena sempat kita bahas tentang an yakun al adzan fi waqti shalah. Adzan itu ada pada waktu salat, ketika masuk waktu salat. Tidak sah adzan sebelum masuk waktunya kecuali adzan fajar yang pertama sama adzan Jumat yang pertama ya. Nah itu ya, barakallahu fikum. Betul. Nah, sekarang kita masuk al mas'alatu tsalitsatu. Naam qala mu'allif rahimahullah al mas'alatu tsalitsatu, pembahasan yang ketiga, fi sifatil mustahabba fil muadzin, sifat-sifat yang disunahkan pada muadzin. Naam, yang pertama an yakuna adlan aminan, muadzin itu orang yang adil dan terpercaya. Naam, itu sifat pertama. Qala li annahu muqtamanun yurja'u ilaihi fi sholati wasyam, karena muadzin ini orang yang dipercaya, yurja'u ilaihi fi sholati wasyam. Nah, yang menjadi rujukan, menjadi patokan pada sholat dan puasa. Maksudnya apa? Maksudnya ketika muadzin mengumandangkan adzan, berarti kita percaya itu sudah masuk waktu sholat, sah untuk mengerjakan sholat. Demikian juga kalau adzannya adzan maghrib, berarti menunjukkan tenggelamnya matahari, sah untuk buka puasa. Atau ketika adzannya adzan subuh, menunjukkan masuk waktu fajar, sah untuk memulai puasa, itu tidak boleh makan dan minum setelah itu. 6. Qala li annahu mu'tamanun yurja'u ilaihi fi sholati wasyam, karena muadzin itu orang yang dipercaya, yang menjadi patokan pada sholat dan puasa. Menjadi patokan apa? Waktu ya. Fala yu'manu an yaghurrahum bi adanihi idza lam yakun kadzalik. Maka jika orangnya tidak amin, tidak terpercaya, tidak adil, maka orang yang seperti ini tidak aman dari menipu orang lain dengan adzannya. Maksudnya kalau muadzin ini orang yang enggak bisa dipercaya, dikhawatirkan adzan belum waktunya, sehingga menipu orang lain yang harusnya belum berbuka, dia berbuka akhirnya. Gitu ya. Yang seharusnya belum waktunya puasa, belum berhenti dari makan dan minum, akhirnya berhenti karena dengar adzan. Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Maka harus adil dan amin, terpercaya. Nah. Yang kedua, an yakuna balighan aqilan. Yang kedua, balik dan berakal. Muadzin itu harus balik dan berakal. Wa yasihul adzanu sabi al-mumayyiz, dan sah adzan itu sah dilakukan oleh anak kecil yang sudah tamyiz. Nah, yang sudah mumayyiz, yaitu yang sudah mengerti khitab, fahmul khitab, waradul jawab alal wajhi shawab, mampu mengerti diajak bicara dan bisa menjawab pertanyaan dengan benar, itu mumayyiz, mengerti pembicaraan orang dan bisa menjawab pertanyaan orang lain dengan jawaban yang benar sesuai dengan yang dimaksud. Nah, biasanya umur mumayyiz itu umur 7 tahun. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'a. Perintahkan anak-anakmu mendirikan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Nah, kenapa disebutkan 7 tahun di situ? Karena itu umur kebiasaan anak-anak di usia tersebut mulai mumayyiz. Meskipun enggak menutup kemungkinan, meskipun tidak menutup kemungkinan ada anak yang mumayyiz sebelum 7 tahun. Dan juga bisa jadi belum tamyiz meskipun sudah 7 tahun. Anak-anak yang idiot dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Wayasihu adhanu sabiyil mumayyiz, dan sah adhan itu dilakukan oleh anak kecil yang sudah tamyiz. Nah, kita lihat penjelasan ulama tentang perkara ini. Barakallahu fikum. Nah, jika anak itu tidak mumayyiz, maka tidak sah adannya kalau belum mumayyiz, dan itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Nah, jika mumayyiz, maka ulama berselisih. Kalau di kitab ini menguatkan pendapat yang menyatakan anak yang mumayyiz adannya sah, gitu ya. Nah, dan ini pendapat siapa? Pendapat pertama ini yang mengatakan sah adan anak yang sudah mumayyiz, yang sudah tamyiz. Pendapatnya Atha' As-Sya'bi Ibnu Abi Layla, Imam Syafi'i, Abi Thawr, termasuk dari riwayat Imam Ahmad. Nah, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, la uhibbu an yu'adzina illa ba'dal bulugh. Saya tidak suka seseorang itu adzan kecuali setelah balig. Wa in adzana qoblal bulugh ajza'a. Jika adzannya sebelum balig, maka sah adzannya. Nah, juga Imam Ahmad berkata, yu'adzinu idza rahaqa. Adzan jika sudah mendekati balig. Nah, qala Al-Ishaq, yu'adzinu idza jawaza sab'a sinin. Adzan jika sudah lewat 7 tahun. Nah, apa yang menjadi alasan mereka? Yang menjadi alasan mereka tentang sahnya adzan anak yang mumayyiz ini dalam perkara sholat. Dalam perkara sholat, sah sholatnya anak yang belum balig, yang mumayyiz. Maka kalau sholatnya sah, adzan juga dianggap sah. Itu alasannya. 6. Barakallahu fikum. Ya, pendapat kedua mengatakan tidak sah. Pendapatnya siapa? Abu Hanifa, Dawud Zahiri, termasuk dari riwayat Imam Ahmad. 6. Pendapat yang kuat, pendapat pertama yaitu sahnya sah adzan dilakukan oleh anak yang belum balig namun mumayyiz. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga, an yakuna aliman bil awqati liyataharraha fayu'adzinu fi awaliha. Nah, yang kalau ada yang ingin mengetahui rujukan pembahasan tadi bisa lihat kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, Al-Majmu' Imam Nawawi, ya, dan yang semisalnya. Nah, kita lanjutkan. Qala an yakuna aliman bil awqati liyataharraha fayu'adzinu fi awaliha. Muadzin itu orang yang alim, yang mengetahui waktu-waktu sholat. Yang mengetahui waktu-waktu sholat, kapan masuk waktu, kapan berakhirnya. Liyataharraha, agar muadzin ini bisa mencari waktu yang benar. Fayu'adzinu fi awaliha, lalu adzan di awal waktunya. Nah, di awal waktu. Awal waktu sholat duhur mulai dari zawal. Zawal tergincirnya matahari dari tengah kepala meskipun sedikit, itu sudah masuk waktu. Nah, ketika sudah masuk waktu ini adzan di situ. Dilakukan adzan. Qala li'annahu illam yakun aliman. Karena kalau muadzin ini tidak alim, tidak mengetahui tentang waktu-waktu sholat, rubama ghalita au akhta'a. Kenapa? Karena bisa jadi kalau enggak tahu waktu ini dia akan keliru atau salah atau keliru. Nah, barakallahu fikum. Yang keempat, an yakuna sayyitan li yusmi annas. Yang keempat, muadzin ini bagus suaranya, keras, jernih dan yang semisalnya. Li yusmi annas, agar bisa memperdengarkan adannya kepada orang lain, yaitu agar adannya bisa terdengar oleh banyak orang. Yang kelima, an yakuna mutatahhiran, hendaknya dalam keadaan suci. Minal hadasi asghar wal akbar, minal hadasil asghari wal akbari, suci dari hadas besar dan hadas kecil. 6. Barakallahu fikum. 6. Ulama tidak berselisih tentang bahwasanya muadzin yang adzan dalam keadaan hadas berhadas kecil adzannya sah. Nah, kita di sini pembahasannya apa? Sifat mustahabah ya, sifat-sifat yang mustahab. Nah, barakallahu fikum. Hanya ya, mereka tidak berselisih bahwa barang siapa yang berhadas-hadas kecil lalu adzan, adzannya sah. Namun apakah dibenci? Lah itu mereka berselisih tentang itu. Apakah adzan orang yang tidak berwudu itu dibenci adzannya? Nah, menurut pendapat pertama dibenci. Makruh. Nah, pendapatnya Atha, Mujahid, Al-Auza'i, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hambali. 6. Barakallahu fikum. Dalilnya apa? Dalilnya 6. Ada seorang sahabi yang mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan Rasul sedang buang air kecil. Kemudian sahabi ini, sahabat ini salam, Rasul tidak menjawab salamnya. Sampai Rasul berwudu, setelah selesai berwudu lalu beliau menjawab salam. 6. Lalu Rasul meminta maaf, menjelaskan, berkata, "Inni karihtu an adzkurallaha azza wajal illa ala tuhrin." Aku membenci menyebut Allah SWT kecuali dalam keadaan suci. 6. Ala toharo, atau berkata kecuali dalam keadaan ala toharo. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan ada di Sahih Musnad Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah. Barakallahu fikum. Nah, pendapat kedua mengatakan tidak dibenci ya. Tidak dibenci menurut pendapat kedua. Nah. Dan pendapat Al-Hasan An-Nakhai, Qatadah dan ulama lainnya. Barakallahu fikum. 6. Bagaimana dengan hadas besar? Nah, jumhur ulama mengatakan makruh. Kalau berhadas besar, maka makruh, dibenci melakukan azan sebelum dia mandi besar terlebih dahulu. 6. Dan itu pendapat yang kuat, yaitu pendapat jumhur, dibencinya azan dalam keadaan berhadas besar. Barakallahu fikum. 6. Kita lanjutkan yang keenam. An yu'adzina qa'iman mustaqbilal qiblah. Adzan dalam keadaan berdiri. 6. Menghadap kiblat, mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Qala Ibnu Mundzir rahimahutaala, "Wa lam yakhthalif ahlul ilmi fi anna min as-sunnati an yu'adzina wa huwa qa'im." Para ulama tidak berselisih bahwa sunnah dalam adzan adalah muadzin itu berdiri. Illa min illah, kecuali kalau karena sebab sakit dan yang semisalnya. Illah karena apa? Karena sakit tidak bisa berdiri. Fa in kanat bihi illah falahu an yu'adzina jalisan. Kalau dia mengalami penyakit, sakit, maka boleh adzan sambil duduk. 6. Warwina an Abi Zaidin sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat rijlahu usibat fi sabilillah fa adzana annahu adzana wa huwa qa'id. 6. Dan diriwayatkan bahwasanya Abu Zaid, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakinya mengalami luka ketika jihad fisabilillah. Kemudian beliau adzan dalam keadaan duduk. Beliau adzan dalam keadaan duduk. Nah, atsar ini dihasankan oleh Syekh Alama Albani di kitab Al-Irwa. Nah, maksudnya adzan mustahabnya sambil berdiri kecuali karena sakit tadi enggak bisa berdiri. Nah, atau karena sebab tadi. Mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Nah, qala Ibnu Mundzir rahimahullah, ijma' ahlul ilmi ala anna minasunati an tustaqbalal kiblatu bil adzan. Para ulama sepakat bahwa termasuk dari sunnah yaitu menghadap kiblat ketika adzan. Menghadap kiblat ketika adzan. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan yang ketujuh. Qala mu'allif rahimahullah, wa an yaj'ala isba'aihi fi udhunaihi, dan menjadikan dua jarinya, dua ujung jarinya di telinganya. Wa an yudira wajhahu ala yaminihi, dan memutar wajahnya ke kanan. Idza qala hayya 'alas shalah, jika mengucapkan hayya 'alas shalah. Wa 'ala yasarihi, dan menengok, memutar maksudnya menengok ya. Hayya 'ala yasarihi idza qala hayya 'alal falah, dan menengok ke kiri apabila mengucap hayya 'alal falah. Naam, barakallahu fikum. Naam, ya, kita baca keterangan ulama tentang menengok ke kanan dan ke kiri ketika muadzin membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Naam, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, nah, atau yang lebih mudah kita baca perkataan Imam Nawawi. Qala Nawawi rahimahullah, qala ashabuna, berkata para sahabat kami, yaitu para ulama yang bermadzhab Asy-Syafi'i, walayuhawilu qadamaihi was sadrahu anil kiblah, wa innama yalwi ra'sahu wa unuqahu. Kata beliau, nah, ini kaitannya dengan cara-cara menengok ya. Nah, sebelum itu, tentang hukum menengok ke kanan dan ke kiri ketika membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, jumhur ulama mengatakan mustahab untuk menengok ke kanan dan ke kiri ketika mengucap hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, dan itu pendapat yang kuat. Meskipun di sana ada pendapat lain, pendapatnya Ibnu Sirin dan juga Imam Malik yang mengatakan makruh untuk menengok ke kanan ke kiri. Imam Malik mengatakan tidak berputar atau tidak menengok. Dan yang kuat, pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan menengok ke kanan dan ke kiri ketika mengucap hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, bagaimana menengoknya? Berkata Imam Nawawi rahimahullah, wala yuhawilu qadamaihi wa sadrahu. Menengoknya bukan dengan merubah badannya sampai kedua kakinya atau dadanya dari kiblat, bukan dengan cara itu. Wa innama yalwi ra'sahu wa unuqahu, namun hanya sebatas menengokkan kepala dan lehernya. Nah, artinya ya, perhatikan, ketika mengucapkan hayya 'alas shalah cuman menengokkan apa ini kepala muka ya, sambil bagian lehernya ikut menengok karena mengikuti muka tadi. Nah, ya begitu ya, nggak sampai dadanya, yaitu nggak sampai antum menengok sampai merubah. Nah kalau sampai dada atau sampai kakinya ikut berubah, maka arahnya nanti berubah dari kiblat menjadi ke arah utara apa selatan kalau di tempat kita. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian juga beliau berkata, Imam Nawawi rahimahullah berkata, waqtalafu fi kaifiyati iltifatuhu fi kaifiyati iltifatihi ala madahib. Dan mereka para ulama berselisih tentang pelaksanaan menengok ini. Ada beberapa madhab. Nah, kita sebutkan asahuhuma yang paling sahih, asahuha yang paling sahih dari madhab yang ada, huwa qaulul jumhur, yaitu pendapat jumhur. Anahu yaqul hayya 'ala shalah marratain an yaminihi. Thumma yaqul an yasarihi marratain hayya 'alal falah. Nah, pendapat jumhur mengatakan muadzin ini mengucap hayya 'ala shalah dua kali ke kanan. Nah, mengucap hayya 'ala shalah. Sambil menengokkan muka ke kanan ya. Hayya 'ala shalah. 6. Dua kali dan dua kali ke kiri mengucap hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ke kiri. 6. Jadi ke kanan dua kali untuk mengucap hayya 'alas shalah. Ke kiri dua kali untuk mengucap hayya 'alal falah. Marrotain artinya dua kali. Nah, sekarang yang kedua. Atsani an yaqula an yaminihi hayya 'alas shalah marrotan thumma marrotan an yasarihi. Yang cara yang kedua atau pendapat kedua mengatakan hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alas shalah. Lalu hayya 'alas shalah ke kiri. Berarti dua ini satu ke kanan, satu ke kiri. Itu yang pendapat kedua. 6. Barakallahu fikum. Kemudian menyebutkan pendapat ketiga hampir mirip dengan pendapat kedua. 6. Ya, kita lanjutkan. Wa an yaj'ala isba'ihi fi udunaihi, itu terlewat ya, dan menjadikan kedua jarinya pada dua lubang telinganya, ujung jarinya diletakkan di telinga, di lubang dua telinga. Nah, dan ini termasuk pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Nah, yustahabu wa huwa qaul jumhur ahli ilmi wa qala al-Auza'i wa Ishaq mustahabu fil iqamah aidan. Nah, mustahab menurut pendapat jumhur, dan al-Auza'i dan Ishaq berpendapat mustahab juga ketika dilakukan pada qomat. 6. Dalilnya hadis Abu Juhaifa. Beliau berkata, ra'aitu Bilalan yu'adzin wa yadur. Aku melihat Bilal adzan dan beliau sambil menengok. Fa'atatabba'u fahu. Lalu aku mengikuti mulut Bilal tersebut. Hahuna hahuna, kesana dan kesini, itu menengok kanan dan kiri. 6. Wa isba'ahu fi udunaihi, dan kedua ujung jarinya ada di telinganya, yaitu di taruh di lubang telinga. 6. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan yang ke-8 sekarang ya. Qala Malik rahimahullah wa an yatarassala fil adzan, yaitu adzannya santai. Ada jeda waktu diputus. Ay yatamahal, maksudnya berlambat-lambat. Wa an yuhaddirul iqamah, dan mempercepat qomat. Ay yusri'u fiha, yaitu mempercepat. Nah, yaitu lebih cepat dan pendek. Barakallahu fikum. Apa hikmahnya? Nah, disebutkan di antara hikmahnya karena pada adzan itu memanggil orang sholat. Nah, memanggil orang sholat agar datang, sehingga panggilan itu butuh dipanjangkan sehingga mereka memiliki kesempatan yang luas untuk bisa mendengar panggilan tersebut. Nah, berbeda halnya dengan qomat, yang qomat itu mendirikan orang yang sudah hadir di masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah dengan imam. Karena imam sudah datang, siap, kemudian qomat, sehingga tidak perlu dipanjangkan atau bersantai-santai seperti membaca adzan. Nah, demikian juga ini pada perkara adzan yang dua-dua genap ya, adapun qomat satu-satu witir, kan itu. Nah, barakallahu fikum. Nanti akan kita baca hikmahnya pada kalimat berikutnya. Nah, qala Malik rahimahullah, al-mas'alatu rabi'atu, pembahasan yang keempat, fi sifatil adzan wal iqamah, sifat tata cara adzan dan qomat. Sifat itu tata cara adzan, tata cara pada adzan dan qomat. Qala kafiyatul adzan wal iqamah, tata cara adzan dan qomat, walahuma kafiyatun waradat bihan nususun nabawiyatu. Nah, adzan dan qomat memiliki tata cara, beberapa tata cara yang beberapa tata cara ini telah datang penjelasannya pada nas-nas Nabi, itu pada hadis-hadis sahih. Wa minha ma jaa fi hadis Abi Mahdura, di antaranya adalah hadis yang datang dari sahabat Abi Mahdura. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allamahul adzana bin nafsihi, Rasul mengajarkan adzan kepada beliau secara langsung. Faqala, beliau berkata, taqulu, engkau mengucap, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, jumlahnya kalau dihitung ada 15 lafaz. Nah, barakallahu fikum. Dan ini pendapat yang kuat mengenai jumlah lafaz adzan. Di sana ada pendapat yang mengatakan jumlahnya 19 karena menghitung tarji'. Nah, yaitu nanti ada pembahasan tarji' ya. Barakallahu fikum. Ada juga yang menyebutkan 13 karena mengurangi Allahu Akbar yang jumlahnya 4 jadi 2 pada awal dan pada akhir. Nah, ini pendapat yang kuat, yaitu jumlahnya 15 lafaz, 15 kalimat. Nah, qala wa amma sifatul iqamah, adapun sifat qomat, fahiya, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau dihitung jumlahnya 11. Naam. Barakallahu fikum. Naam, dan ini pendapat yang kuat. Naam, di sana ada yang mengatakan mengurangi dari jumlah yang ada. Qala li hadis Anas radhiyallahu an, karena hadis Anas radhiyallahu an qala berkata, itu dari lainnya, umira Bilalun an yashfa'al adzana wa an yutiral iqamata illal iqamah. Naam. Bilal diperintah agar menggenapkan azan, yaitu lafadznya genap-genap, dan agar mengganjilkan qomat kecuali lafat iqamah, kecuali qad qomati shalah. Naam. Farakallahu fikum. Adzan jumlahnya genap-genap ya. Kalau qomat jumlahnya ganjil-ganjil kecuali qad qomati shalah. Naam. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Ada yang mengatakan itu satu kalimat sehingga dikatakan satu lafaz. Naam. Sehingga dibacanya enggak berhenti, bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar, nah, berhenti kan? Bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersambung sehingga dikatakan ganjil. Naam. Dua, Allahu Akbar, Allahu Akbar ini dikatakan satu. Kecuali apa? Qad qamati shalah. Naam. Qad qamati shalah dua kali. Namun yang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu dua kalimat. Naam, berarti adzan itu semuanya ganjil kecuali Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan qad qamati shalah. Itu yang genapnya. Naam, barakallahu fikum. Naam. Apa hikmah dari ini, dari menggenapkan adzan dan mengganjilkan qomat? Nah, termasuk juga hikmah dari kalau adzan diperlambat, kalau qomat dipercepat. Nah, qala Nawawi rahmatallahu, Imam Nawawi berkata, nah, di syarah Sahih Muslim dan juga di kitab Al-Majmu' ya. Qala wal hikmatu fi ifradil iqamati wa tasniyatil adzan. Nah, hikmah dari menunggalkan lafadz qomat dan mendobel lafadz adzan, anal adzan lil i'lamil ghaibin. Adzan itu untuk memberitahukan orang-orang yang tidak ada, yaitu orang-orang yang tidak ada di masjid, dipanggil untuk datang ke masjid. Orang-orang yang tidak ada, maksudnya tidak ada di masjid. Naam, barakallahu fikum. Dan adzan juga zaman dahulu dikerjakan di luar masjid ya. Tempat yang tinggi. Adzan. Naam. Sehingga di antara hikmah dari nengok ke kanan ke kiri kata ulama, hikmahnya ketika orang itu enggak mendengar adzan namun melihat orang ada di atas itu lagi apa, dia paham itu orang lagi adzan karena menengok kanan dan kiri. Nah, itu di antara hikmah ketika adzan itu di luar di tempat yang tinggi. Kan bisa jadi orang itu bisa melihat namun enggak mendengar suaranya. Namun ketika melihat tangannya di telinga menengok ke kanan ke kiri. Nah, di situ orang paham, oh itu berarti adzan. Nah, hikmahnya. Barakallahu fikum. Nah. Qala wal hikmatu fi ifradil iqamah wa tasnadil adzan. Hikmah dari membaca tunggal qomat dan menduakan adzan, yang membaca double pada lafaz-lafaz adzan. Anal adzan li i'lamil ghaibin fayukarrar. Adzan itu untuk memberitahukan orang-orang yang tidak hadir, maka diulang lafaz-lafaznya. Liyakuna ablagha fi i'lamihim, agar lafaz-lafaz tersebut lebih jelas, lebih nyata, lebih dimengerti dalam pemberitahuan. Wal iqamati lil hadirin. Dan qomat, lafadz qomat ini untuk orang-orang yang hadir, yang para jamaah sudah siap untuk sholat, imam juga siap, kemudian qomat. Itu ya. Wal iqamatu lil hadirin, dan qomat untuk orang-orang yang hadir. Fala hajata ila tikroriha, maka tidak butuh untuk diulang. Nah, dan karena itu pula di masjid-masjid kita biasanya kalau adzan pakai mik. Ya, kemudian kalau qomat enggak pakai mik kan? Nah, kenapa? Karena qomat untuk membangkitkan, memberdirikan orang yang sudah hadir di masjid agar sholat berjamaah, bukan untuk memanggil datang. Nah, di sini qomat pakai mik, iya pakai, apa enggak? Ya nggak masalah, pakai juga nggak masalah. Cuman kalau untuk mendapati masjid-masjid kita yang qomatnya nggak pakai mik, karena melihat pada hikmah dari qomat itu ya untuk membangunkan orang yang sudah di masjid siap sholat, sehingga tidak perlu pakai mic. Nah, meskipun nggak masalah juga pakai mic ya, nggak masalah. Jangan dipahami nggak boleh pakai mic ya. Nah, barakallahu fikum. Qala fala hajata ila tikrariha, maka tidak perlu diulang dalam lafaz qomat. Sebab apa tadi? Untuk membangunkan para hadirin. Walihada qalal ulama. Nah, karena untuk membangunkan orang yang hadir, maka lafaz qomat yang diulang apa itu? Qad qomati shalah. Itu di antara hikmah kenapa qad qomati shalah yang diulang, lafaz lainnya enggak. Karena tujuan qomat itu untuk qad qomati shalah. Sholat hampir didirikan. Qad di situ artinya takrib, hampir. Menunjukkan perbuatan yang hampir dikerjakan, qad di situ. Nah, karena qad yang lain memiliki arti telah, untuk tahqiq. Nah, kalau itu artinya hampir. Nah, walihada qala ulama, karena itu para ulama berkata, yakunu raf'us saut fil iqamah duna fil adzan. Mengeraskan suara pada adzan, tidak pada qomat. Itu, mengeraskan suara semaksimal mungkin itu pada adzan, tidak pada qomat. Wa innama qarrara lafzul iqamah khosotan li'annahu maqsudul iqamah, wallahu a'lam. Dan juga lafat qomat diulang, lafat iqamah yang qad qomati shalah ya. Lafat qad qomati shalah diulang, kenapa? Karena ini maksud dari qomat. Maksudnya di lafat itu qad qomati shalah. Nah, karena itu pula sebagian ulama mengatakan kapan mustahabnya para makmum berdiri ketika mau mengerjakan salat berjamaah, yaitu ketika mendengar lafat ini qad qomati shalah mustahab untuk berdiri. Nah, sebagian ulama mengatakan demikian. Yang lainnya mengatakan ya boleh kalau imam sudah terlihat siap datang, meskipun belum qomat silakan berdiri, boleh. Namun pendapat yang kuat, insya Allah ketika apa sudah dikumandangkan qomat, ketika itu boleh berdiri. Qala kalau fatakunul kalimatul adzan maroten, maka kalimat adzan, ya kita baca kitab lagi. Fatakunul kalimatul adzani maroten, maka kalimat adzan dibaca dua kali. Wa kalimatul iqamah marotan, dan kalimat qomat dibaca sekali. Illa fi qawlihi, kecuali pada ucapan qad qomati shalah. Fatakunu marotain, maka dibacanya dua kali. Lil hadis lemaldi, karena hadis yang telah lewat. Nah, bagaimana dengan yang Allahu Akbar, Allahu Akbar? Apa jawabannya tadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar dianggap satu kalimat ya. Meskipun Allahu Akbar kalimat, Allahu Akbar yang kedua kalimat kan gitu. Nah, dan ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi. Nah, beliau berkata, menjawab pertanyaan ya, anna hadha wa in kana suratu tasniyah fa huwa binisbati ilal adzan ifradun, wa li hadha qala al ashabuna yustahabu lil muadzin an yaqula qulla takbirataini bi nafasin wahid. Karena itu para sahabat kami berpendapat mustahab bagi muadzin untuk mengucapkan qulla takbirataini, dua takbir, bi nafasin wahid, dengan satu nafas. Dua takbir apa itu? Allahu akbar, Allahu akbar, itu dua takbir dengan satu nafas. Bukan Allahu akbar lalu bernapas, bukan demikian. Namun sekali napas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ya, sampai akhir perkataan beliau. Nah, kita lanjutkan. Fahadihi sifatul adzan wal iqamal mustahabbah. Ini sifat adzan dan qomat yang mustahab. Li'anna bilalan kana yu'adzinu bihi hadoron wasafaron. Karena Bilal radhwan adzan dengan adzan di atas, dengan kalimat-kalimat di atas, ketika hadir dan ketika safar, yaitu ketika ditinggal di tempat dan ketika bepergian. Ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila an mat, bersama dengan Rasul sampai beliau meninggal. Wa in raja'a fil adzan, kalau melakukan tarji' pada adzan. Nah, ini tarji' ini mungkin kita bahas pada kesempatan mendatang ya. Kita baca dulu matannya sedikit lagi. Wa in raja'a fil adzan, jika melakukan tarji' pada adzan, au sanal iqamah, atau menduakan iqamah. Nah, jika melakukan tarji' pada adzan, yaitu membaca asyhadu alla ilaha illallah sampai jumlahnya 4 kali. Dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah jumlahnya 4 kali. Nah, kalau yang tadi disebutkan berapa kali di adzan? 2 kali kan? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah 2 kali. Namun dengan tarji' menjadi 4 kali, 4 kali jumlahnya. Nanti insyaallah disebutkan pada pelajaran mendatang tentang tarji' tersebut. Fala ba'sa, maka tidaklah mengapa. Nah, kalau dilakukan tarji' atau menduakan iqamah, fala ba'sa, tidak mengapa, maksudnya boleh. Li'anahu min ikhtilafil mubah, karena hal itu termasuk dari perselisihan yang dibolehkan. Wa yustahabu an yaqula fil adani subhi ba'da hayya 'alal falah, dan mustahab untuk adzan subuh setelah mengucap hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Nah, setelah mengucap hayya 'alal falah, mengucap as-salatu khairum minan naum. Marotain, 2 kali. Lima rawa Abu Mahdura anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, karena riwayat Abu Mahdura bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepadanya, qala lahu in kana fi adani subhi qulta as-salatu khairum minan naum, jika engkau adzan subuh maka engkau mengucap as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Naam, barakallahu fikum. Ini akan kita bahas insyaallah pada kesempatan mendatang, diingatkan ya, tentang tarji', tentang juga mengucap ketika hujan juga ya. Ada tambahan ketika hujan kan? Ini disebutkan tambahan mengucap as-salatu khairum minan naum. Kapan diucapnya, adzan pertama atau adzan kedua? Atau juga mengucap as-salu fi buyutikum atau ala salu fi rihal. Kapan mengucap ini? Tempatnya, yaitu selesai adzan atau setelah membaca asyhadu anna Muhammad Rasulullah, atau setelah mengucap hayya 'alal falah. Nah, nanti insya Allah kita bahas pada kesempatan mendatang. Dan juga masih tersisa satu masalah juga, masalatul khamisah. Nah, tentang perkara orang yang mendengar adzan mengikuti bacaan seperti muadzin. Ya, insya Allah Ta'ala kita akan baca pada kesempatan berikutnya. Nah, sementara kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Ya. Nah, suara adzan yang baik, apakah dilakukan atau biasa gitu? Istilah dilakukan ini, kalau dilakukannya melakukan yang jadi seperti nyanyian atau menjadi bacaan yang matnya menjadi yang harusnya enggak dimat-dimat ya, yang harusnya pendek dipanjangkan, jadi merusak arti, atau memanjangkannya berlebihan. Nah, barakallahu fikum. Nah, artinya apa? Kalau melakukannya sampai kepada merusak mat yang harusnya tidak mat di mat, atau yang mat ada mat di situ terlalu panjang jadinya. Nah, dan yang semisalnya setawana singkatana enggak disyariatkan atau banyak bahkan disalahkan. Nah, barakallahu. Artinya panjang dengan panjang sewajarnya. Yang panjang ini melebihi panjangnya qomat. Kalau kita qomat biasa kan qomat adanya ya lebih panjang dari qomat, lebih pelan juga. Nah, itu barakallahu fikum. Enggak sampai, kami waktu dulu di belajar di tiga tempat ya, dulu waktu pernah di Hadramaut, pernah di Damat, pernah di Damar, ya adanya biasa para muadzin yang silih berganti adzan itu. Enggak sampai panjang banget. Anak pernah mendengar Pak adzan sampai 10 menit kurang lebih. Ada kan adzan yang meliuk-liuk melengking panjang gitu. Nah itu belum pernah Anda dengar di sana seperti itu. Nah itu adanya orang Indonesia. Nah, dan kelihatannya adan-adan itu juga sekarang sudah sedikit banyaknya ngikut-ngikut niru adan yang di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram kan. Nah itu. Barakallahu. Nah itu berlagu adan di Masjidil Haram itu, namun itu lagu yang berlagu yang boleh. Istilah lagu ini bukan nyanyian ya, lagu lebih umum dari nyanyian kan. Nah. Ya, artinya apa? Seperti membaca Al-Qur'an kan bisa berlagu, cuman lagu yang dimaksud bukan nyanyian, bukan. Apa bahasa yang pasnya? Lagu atau apa? Ada enggak bahasa lainnya? Kalau lagu kita sinonimnya itu biasanya yang muncul di benak itu nyanyi kan itu. Maksudnya bukan itu, bukan. Apa? Mendayu-dayu. Berkata. Ya setahunya sih kalau melakukannya, melakukan bukan lagu nyanyian ya. Sewajarnya tidak takaluf, tidak sampai membebani diri, tidak sampai berlebihan yang tadi disebutkan ya dalam perkara amat dan lain sebagainya, setahunya enggak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Ya sebagai contoh Masjidil Haram dan Masjid Nabawi aja itu termasuk yang dilakukan yang setahunya enggak ada ulama yang mentahdir adzan seperti itu. Ya, padahal adzan ini kan banyak ditiru dan tersebar kan. Apa antum pernah dengar ada tahdir adzan seperti itu dijauhi? Seperti yang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pernah enggak? Enggak kan? Naam. Barakallahu fikum. Ya tidak mesti lurus adzan lurus artinya tanpa lagu sama sekali. Pernah juga kita dengar adzan seperti itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah itu akhirnya orang-orang lain beranggapan adzan itu seperti itu, enggak boleh ada lagu sedikit pun. Naam. Ya wallahualam ya, setahu kami boleh melakukan, cuman bukan lagu nyanyian, bukan ini. Seperti lagu yang sempat terdengar di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kalau ikut itu dianggap terlalu panjang, dikurangi sedikit panjangnya. Karena yang diperingatkan oleh para ulama itu ya jangan sampai nanti memanjangkan bacaan terlalu panjang atau memendekkan bacaan yang panjang atau yang meliak-liuk yang sampai seperti adzan-adzan inilah yang ana jelaskan tadi sampai 10 menit 15 menit untuk adzan. Itu berlebihan setan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, ada lagi? Nah. Ya, kita iya, as-salatu khairu minan naum nanti di akhir pembahasan kita akan depan. Nah, apakah dibaca sempurna adzan dari awal sampai akhir kemudian ada as-salatu khairu minan naum ataukah ternyata ada yang berpendapat cuman mengucapkan as-salatu khairu minan naum tanpa lafaz yang lain. Nah, itu ya. Insyaallah. Dibahas pada kesempatan mendatang tentang tambahan as-salatu khairu minan naum. Solu fil buyutikum atau ala solu firihal ini kan tambahan ya. Nah kemudian menjawab adzan hukum menjawab adzan dan keadaan-keadaan tertentu ketika seorang itu tidak bisa menjawab adzan karena lagi di WC atau lagi sholat sunnah. Nah, apakah masih disyariatkan untuk menjawab adzan atau enggak? Nah, itu pembahasannya pada waktu mendatang insyaallah taala. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi? Nah, artinya jawaban itu nanti ada di taklim pekan bulan depan insyaallah. Nah. Iya, kalau enggak ada kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.